Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأخوة أعزكم الله kita lanjutkan kajian kita dari kitab At-Tasfiyah wa Tarwiyah. Kita sudah masuk kepada bab yang kedua atau fasal yang kedua tentang ta'asil manhaj tasfiyah, tentang keterangan asal atau ta'asil penanaman manhaj tasfiyah ini. Sekarang kita masuk bahwa ikhwan fiddin a'azakumullah, kita harus terus berusaha untuk tasfiyah sebagaimana dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan Islam ini seperti yang sudah saya jelaskan, banyak masuk ke dalam Islam ini apa yang bukan dari Islam. Banyak masuk kesyirikan, bid'ah-bid'ah, dan yang lainnya. Karena itu, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka mempunyai keinginan yang keras dan menganjurkan sangat agar kita ittiba', sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Hendaklah kalian ittiba' dan janganlah kalian berbuat bid'ah, sungguh kalian sudah dicukupi dengan Islam ini. Ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya dan Tabrani dengan sanad yang sahih. Kemudian kata Syekh Ali Hasan, wa alaihi fa innahu la yumkinu lil ummati an tarji'a ila diniha al-haq wa tatabawwa manzilataha ar-rafi'ah al-'aliyah illa bitamassukiha bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum wa hadha mal ummatu tafqaduhu al-yawma jumlatan wa tafsilan illa man rahimallahu wa qalilum ma hum. Karena itu tidak mungkin umat ini akan kembali kepada agama yang hak dan menempatkan tempatnya yang tinggi kecuali apabila umat ini berpegang kepada apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan ini yang hilang di tengah-tengah umat. Artinya berpegang kepada Al-Qur'an was sunnah menurut pemahaman para sahabat, ini yang hilang di tengah-tengah umat ini. Baik secara global maupun secara rinci, illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang disayangi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, wa qalilum mahum, sedikit dari mereka itu. Karena itu Nabi SAW menyebutkan tentang sedikitnya dan gharibnya orang-orang yang berpegang kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf ini. Akan tetapi Nabi juga mengingatkan tetap akan ada golongan yang senantiasa berpegang kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, ini akan tetap ada. Seperti hadis tentang At-Taifah Al-Mansurah, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina al-haq la yadhuru man khadarhum wa la man khalafahum hatta yatiya amrullah wa hum ala dhalik. Kemudian juga Nabi menyebutkan dalam satu hadis tentang akan adanya yang membawa ilmu agama ini orang-orang yang adil. Nabi menyebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Kata Nabi, ilmu ini akan dibawa dari setiap generasi oleh orang-orang yang adil. Arti ilmu agama ini, ini nanti akan dibawa dari setiap generasi oleh orang-orang yang adil. Yanfuna anu tahrifal ghalin, yang mereka menolak penyelewengannya orang-orang yang melewati batas. Wantihal al-mubtilin, dan kedustaan orang-orang yang batil. Wa ta'wil al-jahilin, dan penafsiran orang-orang yang jahil. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Hadis ini juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'ada, kemudian juga dalam kitab-kitab yang lainnya. Hadis ini derajatnya hasan. Yang dimaksud ilmu di dalam hadis ini yang derajatnya hasan ini, yang akan membawa ilmu ini dari setiap generasi orang yang adil. Ilmu yang dimaksud, fal ilmu huna huwa ad-din, ilmu yang maksud yaitu ilmu agama. Kama qala al-imam at-tabi'iyul jalil Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sebagaimana dikatakan oleh seorang tabi'i yang mulia Muhammad bin Sirin rahimahullah, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, maka hendaklah kalian lihat dari siapa kalian mengambil agama kalian ini. Dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, atau asar ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Jadi Nabi SAW mengabarkan bahwa ilmu yang dibawa oleh orang-orang yang adil dari umatnya ini akan tetap ada dari setiap generasi, sehingga ilmu agama ini tidak hilang dan tidak lenyap. Kemudian tugas dari orang-orang yang berilmu dan adil ini, tentunya orang-orang yang mengikuti asar. Jadi orang-orang yang berilmu di sini adalah orang-orang yang berpegang kepada Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf, dan mereka mengikuti asar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi bersabda begini, ya Rasulullah, ayyun nasi khairun, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Faqal, Nabi bersabda, ana, saya. Manusia yang paling baik saya. Walladzina ma'i, thumma alladzina 'alal athar, thumma alladzina 'alal athar. Kata Nabi, yaitu aku orang yang paling baik, kemudian orang-orang yang bersama aku, yaitu para sahabat, kemudian orang-orang yang mengikuti asar, kemudian orang-orang yang mengikuti asar. Tsumma ka'annahu rafadha man baqi, kata perawinya, seolah-olah beliau menolak orang-orang yang sesudahnya, artinya yang tidak mengikuti asar ini. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya di juz yang kedua, dan juga oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, dan sanad hadis ini hasan. Jadi Nabi menyebutkan bahwa orang yang terbaik Rasulullah, kemudian para sahabat, kemudian orang-orang yang mengikutinya dengan asar. Artinya mereka adalah ahlul hadis, karena ahlul hadis hum at-ta'ifa al-mansura. Ahlul hadis hum at-ta'ifa al-mansura. Jadi orang yang membawa agama ini yaitu orang-orang yang mengikuti asar, orang-orang yang berpegang pada Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf, dan mereka adalah orang-orang yang adil. Nah, tugas mereka disebutkan oleh Nabi di sini tiga. Fa muhimmatu hamalatil ilmi khulafa'ir rusul qa'imatun ala ususin salasatin. Ya, tugas pembawa ilmu penerus Rasulullah, pengganti Rasulullah, yaitu terdiri, dibangun di atas tiga asas. Yang pertama, dalam hadis ini disebutkan dar'ul ghulu. Dar'ul ghulu, menolak ghulu, berlebih-lebihan. Yang kedua, naqdul batil. Antum catat, ya ikhwan, catat. Uktub, kata Nabi, qayyidul ilma bil kitab, kata Rasulullah. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Kata Rasulullah, qaidul ilmi bil kitab, ikat ilmu itu dengan tulisan. Kata Imam Syafi'i, qaidul ilmi bil kitabah, ikat ilmu itu dengan tulisan. Tulis, catat. Jadi ada manfaatnya. Kemampuan akal antum untuk menerima terbatas. Dari satu jam atau satu jam setengah paling yang antum bisa resapi 10 menit mungkin. Tapi kalau antum catat, manfaatnya besar. Antum bisa bawa pulang, antum bisa mengulangi murajaah. Dijelaskan di sini bahwa tugas orang-orang yang membawa ilmu ini dibangun di atas tiga asas. Yang pertama, al-awwalu dar'ul ghulu, menolak ghulu, menolak sikap berlebih-lebihan. Al-thani, yang kedua, naqdul batil, yaitu menghancurkan kebatilan. Yang ketiga, al-thalis kashful jahal, menyingkap kebodohan. Jadi tugas orang-orang yang membawa ilmu itu harus dar'ul ghulu, menolak sikap berlebih-lebihan atau menolak sikap melewati batas. Maka Nabi, antum lihat Rasulullah bagaimana? Rasulullah ketika ada orang yang mengagungkan Rasulullah, Rasulullah tidak mau. Tidak mau Rasulullah. Ketika ada orang memuji-muji, menyanjung Rasulullah, tidak mau. Rasul bersabda apa? La tutruni kama atratin nasara bin Maryam, innama ana Abdullah wa rasuluh, faqulu Abdullah wa rasuluh. Kata Rasulullah, janganlah kalian memuji-muji aku, menyanjung-nyanjung aku sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung Isa bin Maryam. Aku adalah hamba Allah dan utusannya. Maka adalah kalian panggil aku hamba Allah dan utusannya. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian ketika ada orang mengatakan, engkau ya Rasulullah khairuna, engkau orang yang paling baik di antara kami, engkau adalah sayyiduna, tuan kami, apa kata Rasulullah? Qulu biqaulikum wala yastajriyannakum syaitan. Kata Rasulullah, qulu biqaulikum, enggak akan berkata dengan perkataan yang wajar, jangan kalian diseret oleh syaitan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan. Ya Rasulullah tidak mau dikatakan sayyid, tuan, orang yang paling mulia. Tidak mau, padahal jelas Rasulullah yang paling mulia. Paling mulia dari semua yang ada ini, Rasulullah yang paling mulia. Dari seluruh Nabi dan Rasul, Rasulullah sayyidul anbiya wal mursalin. Dan Rasulullah mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, kata Rasulullah. Ana sayyidu waladi Adam, kata Rasulullah. Saya adalah sayyid dari seluruh anak Adam ini. Saya penghulunya, saya tuannya, wala fakhr, dan saya tidak sombong. Tapi Rasulullah tidak mau dipanggil seperti itu. Karena akan gulu nanti orang. Kalau sudah gulu, akan hancur umat ini. Kalau sudah berlebih-lebihan, akan hancur umat ini. Makanya kalau antum lihat di kitab Tauhid, ada bab di kitab Tauhid, anna sababa kufri Adam wa tarkihim dinahum al-ghuluw fi salihin. Bahwa sebab kufurnya anak Adam dan mereka meninggalkan agama mereka, al-ghuluw fi salihin, yaitu dengan sebab mereka ghulu, berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Maka sejak awal tugasnya para dai, orang-orang yang bawa ilmu ini, menolak ghulu. Jangan sampai orang ghulu pada dirinya. Tidak boleh. Jadi ajak umat ini kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, dan mereka suruh mengamalkan, jangan mereka ghulu berlebih-lebihan. Juga ghulu dalam masalah yang lain kita harus tolak, ya, dalam masalah agama ini, sebab hancurnya umat-umat terdahulu dengan sebab ghulu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghulu fa innal ghulu ahlaka man kana qablakum. Jauhkan diri kalian dari ghulu, karena ghulu ini menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Kemudian di sini disebutkan di antara ghulu yang kita harus tolak, dijelaskan oleh Syekh Ali Hasan, yaitu orang-orang yang ghulu seperti siapa? Seperti Khawarij, seperti Syiah, di Rafidah, yang mereka mendakwakan mencintai Ahlul Bait, Pada hakikatnya mereka jauh dari yang demikian. Wa fitnatuhum ashaddul fitan al-baqiyah fil Islam. Dan fitnah mereka itu adalah fitnah yang sangat, yang masih ada di tengah-tengah kaum muslimin ini. Kemudian fitnahnya Khawarij. Ini juga mereka ghulu. Al-Khawarij al-ghaluna fi kitabillah. An-nafun al-hadith wal-ihtijaj bih. Ya, mereka yang ghulu tentang kitabullah dan menolak hadis Nabi dan berhujjah dengannya. Yang mereka ini Khawarij ini dikatakan Rasulullah yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka membunuh orang-orang Islam, mereka meninggalkan penyembah-penyembah berhala. Di antara ghulu lagi yaitu pemahaman wahdatul wujud. Ini ghulu. Kita harus menolak adanya yang demikian itu. Ini pemahaman yang sesat dan kufur. Sesat dan kufur pemahaman ini. Yang mereka mengatakan bahwa semua yang ada ini hanya satu. Jadi makhluk itu Tuhan, Tuhan itu makhluk. Kata mereka. Maka harus ditolak. Yang nanti dari pemahaman wahdatul wujud kemudian menyebar kepada pemahaman wahdatul adyan, bahwa agama itu adalah satu, semua agama adalah sama. Ini dari awalnya dari wahdatul wujud ini, kemudian pemahaman itu berkembang menjadi wahdatul adyan, bahwa semua agama adalah sama. Itu ini pemahaman yang sesat. Semua agama mereka sama, Islam, Nasrani, Hindu, Buddha sama pemahaman mereka. Ini pemahaman yang sesat. Yang benar agamanya satu, Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian juga di antaranya yang ghulu lagi ya Jahmiyah. Yang mereka menolak sifat-sifat Allah, Qadariyah, Mu'tazilah dan yang lainnya. Dan selain mereka Murji'ah, Jabriyah. Jadi ahli sunnah ini menolak adanya ghulu, pemahaman-pemahaman yang ghulu, ya dar'ul ghulu. Yang kedua naqdul batil, menolak adanya kebatilan. Di antaranya al-mubtilun di sini dicontohkan oleh Syekh Ali Hasan, yaitu fahum falasifatul Islam. Mereka ahli filsafat atau ulama ilmu kalam yang mereka berbicara tentang syariat dengan akal mereka. Bahkan mereka membuat kaidah-kaidah akliyah. Dan mereka berbangga dengan pemahaman mereka ini. Pada hakikatnya mereka adalah a'daul Islam. Mereka musuh-musuh Islam yang membatalkan agama Islam ini. Jadi mubtilun diantaranya ahli filsafat. Orang-orang yang belajar ilmu kalam. Kemudian selanjutnya kashful jahal. Ini contoh tentang kashful jahal ini, menolak adanya kebodohan atau menyingkap kebodohan. Jadi alim ini menyingkap kebodohan karena banyak orang-orang yang jahil tentang Islam ini. Di antaranya wa ammal jahilun faminhum muqallidatul mazahib. Jahilu kitab Allah wa sunnah rasulihi sallallahu alaihi wasallam wattakhadhu maqalatil a'immatil kiram diyanatan lahum wa minhajan yanhajuna ilaihi wa syir'atan yaslukunaha. Orang-orang yang jahil adalah orang-orang yang mengikuti mazhab. Mereka jahil tentang kitab Allah dan sunnah rasulnya. Mereka menjadikan perkataan perkataan imam-imam mereka yang mulia sebagai agama, sebagai manhaj, sebagai syariat yang mereka berjalan di atasnya. Jadi apabila mereka diingatkan dengan ayat Al-Quran atau sunnah yang bertentangan dengan mazhab mereka, mereka tolak ayat dan hadis itu karena mereka berpegang kepada mazhab. Yang nanti akan dibahas di sini tentang tasfiyah masalah fikih ini yang berkaitan dengan taklid dan jumud. Jadi harus kita menolak adanya kebodohan, menjelaskan kepada umat bahwa para imam, semua imam-imam itu mengingatkan tentang tidak boleh mengikuti pendapatnya mereka. Semua imam, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, rahimahumullahul jami', itu mereka melarang mengikuti pendapat mereka. Disuruh kita mengikuti Al-Quran wa Sunnah. Jangan mengikuti pendapat mereka. Kalau ada pendapat mereka yang menyalahi kitabullah, buang pendapat mereka. Semua imam-imam mazhab seperti itu. Jadi di sini, ikhwan fi din, a'azakumullah, bahwa tugas dari ahlul ilmi, yang pertama, yaitu menolak adanya ghulu, berlebih-lebihan. Termasuk juga berlebih-lebihan kepada orang-orang yang berlebih-lebihan kepada orang-orang yang saleh. Atau bahkan mereka kepada orang yang tidak saleh pun mereka berlebih-lebihan. Mereka puji, mereka sanjung, sampai mereka datang ke kuburnya berbuat syirik dan minta kepada mereka. Ini ghulu. Dan ini perbuatan syirkun akbar. Kemudian, yang kedua, yaitu menolak adanya kebatilan. Yang ketiga, menyingkap kebodohan. Itu tugas dari ahlul ilmi yang mengikuti asar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, ikhwani fid din, a'azakumullah, dibawakan di sini oleh Syekh Ali Hasan tentang manhaj tasfiyah, ta'sil tasfiyah di sini, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Beliau menjelaskan satu ayat yang tercantum dalam surah Muhammad ayat 7. Dalam surah Muhammad ayat 7 Allah berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan Allah akan mengokohkan kaki kalian. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, "Hadhihi hiyal ayatul maqsudatu wa hiya allati ajma'a al-mufassiruna 'ala anna ma'na nasrillahi fiha inma huwa al-'amal bi ahkamihi subhanahu." ومن ذلك أيضا الإيمان بالغيب الذي جعله سبحانه وتعالى الشرط الأول للمؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. Ini ayat adalah ayat yang dimaksud, yang para mufassirin sepakat tentang makna pertolongan Allah, yaitu dengan mengamalkan hukum-hukumnya, termasuk juga di dalamnya iman kepada yang gaib, yang Allah jadikan sebagai syarat yang pertama bagi orang-orang yang beriman dalam surah Al-Baqarah ayat 3, "Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah." Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib dan mereka menegakkan salat. Kata beliau, "Fa idza kana nasrullahi la yatahaqqaqu illa bi iqamati ahkamihi, fa kaifa yumkinuna an nadkhula fil jihad 'amaliyan wa nahnu lam nansurillaha wafqa mattafaqa alaihi al-mufassirun." Apabila pertolongan Allah tidak akan terwujud, tidak akan kita peroleh pertolongan Allah itu kecuali dengan menegakkan hukum-hukumnya, bagaimana mungkin kita akan masuk ke medan jihad secara amaliyah, secara praktik, sedangkan kita belum menolong agama Allah. Menurut apa yang disepakati oleh ahli tafsir, "Kaifa nadkhulul jihada wa aqidatuna kharabun ya bab." Bagaimana kita akan masuk ke medan jihad sedang akidah kita ini rusak dan hancur? "Wa kaifa nujahidu wa akhlaquna tatamasha ma'al fasad." Bagaimana kita akan berjihad sedangkan akhlak kita berjalan bersama kerusakan? "Labudda idzan qabla syuru' bil jihad min tashihil aqidah wa tarbiyatin nafs." Kalau begitu, sebelum kita masuk ke medan jihad, maka kita harus tashihul aqidah, tashihul aqidah. Mentashih aqidah ini. Memurnikan aqidah ini. Aqidah umat harus kita murnikan, kita bersihkan. Dari berbagai macam kotoran, dari syirkun akbar dan syirkun asghar dan yang lainnya. Wa tarbiyatin nafs. Dan kita harus mendidik diri kita dan juga keluarga kita dan umat ini di atas manhaj yang benar. "Wa inni," kata beliau, "la'alamu anna al-amra lan yaslama minal mu'aradati limanhajina hadha fit tasfiyati wa tarbiyah fa thamma man sayaqul in al-qiyama bit tasfiyati wa tarbiyati amrun yahtaju ila sininan tawila walakin yaqul laysa hadha huwa al-ham fil amr bal al-ham an nabda'a bi ma'rifati dinina awwalan wala yahummu ba'da dzalika ayyatul tariqu aw yaqsur. Dan saya mengetahui bahwa perkara ini tidak akan selamat dari orang-orang yang menentang. Arti tentang manhaj tasfiyah tarbiyah ini jelas tidak akan selamat dari orang menentang. Mesti ada dai-dai yang menentang. Mesti ada ustaz dan ulama yang menentang manhaj ini. Manhaj apa? Manhaj tasfiyah dan tarbiyah. Dan mungkin juga di sana ada orang yang berkata bahwa menegakkan tasfiyah dan tarbiyah ini satu perkara yang dibutuhkan bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun. Untuk tasfiyah dan tarbiyah umat ini butuh kepada puluhan tahun. Walakinni aqul, kata beliau, tapi saya katakan, kata Syekh Albani, ini tidak penting. Tentang puluhan tahun tidak penting, tapi yang penting bagaimana kita memulai. Kita harus mulai mempelajari agama kita ini, mengkaji agama kita, tasfiyah agama kita ini pertama kali kita mulai. Jadi bukan soal lamanya waktu itu, tapi kita harus mulai. Dan tidak penting bagi kita apakah setelah itu jalan ini panjang atau pendek. Jadi kita harus mulai dakwah tasfiyah dan tarbiyah ini dari sekarang. Dan butuh waktu memang puluhan tahun. Sekarang antum bisa bayangkan ya, kalau nabi-nabi berdakwah itu puluhan bahkan ratusan tahun, apalagi kita. Nabi-nabi dan rasul yang paling baik dalam dakwahnya dan paling baik dalam cara mereka berdakwah dan paling jelas manhajnya mereka, para nabi dan rasul. Tapi bagaimana? Nabi Nuh alaihi salatu wasalam 950 tahun berdakwah. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Kemudian Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Jadi lama waktunya Nabi Muhammad SAW yang paling baik di muka bumi ini, orang yang paling baik dalam dakwahnya Rasulullah SAW, pendidik yang paling baik Rasulullah. Tapi tetap membutuhkan waktu 23 tahun. Apalagi kita. Makanya kata Syekh Al-Bani, kita harus mulai dulu dakwah tasfiyah tarbiyah, membersihkan akidah umat, memurnikan akidah umat ini, memurnikan ibadah umat dari bid'ah-bid'ah, memurnikan akhlak umat ini, membersihkan mereka dari akhlak yang jelek, akhlak yang kotor dan yang lainnya kepada akhlak yang islami. Kemudian juga mentarbiyah, mendidik umat ini di atas manhaj yang hak. Dan ini butuh puluhan tahun waktu. Kata beliau, saya arahkan perkataan saya ini kepada buat dan kepada ulama dan para pembimbing. Ini atawajjahu bi kalami hadza ila du'atil muslimin wa ila al-ulama wal muwajjihin wa da'uhum ila an yakunu ala ilmin tam bil islam as-sahih wa ala muharabatin li kulli ghaflatin aw taghaful wa li kulli khilafin aw tanazu'. Dan saya hadapkan perkataan saya ini semuanya kepada para dai, para dai, para ustaz, para dai kaum muslimin, kepada para ulama dan para pembimbing. Saya mengajak mereka agar mereka memahami tentang Islam ini dengan pemahaman yang sempurna. Jadi mereka harus mempunyai ilmu yang sempurna tentang Islam yang benar ini. Serta mereka harus memerangi setiap kelalaian atau pura-pura lalai. Dan harus mereka memerangi setiap perselisihan dan juga pertengkaran. Sebab Allah berfirman, "Fala tanaza'u fatafshal wa tadhhab rihukum." Janganlah kalian berselisih, kalian akan lemah dan hilang kekuatan kalian. Jadi beliau menjelaskan setelah itu, kata beliau, tentang masalah mewujudkan kekuatan materi. Ini satu hal yang pasti. Tapi sebelum kita membuat kekuatan, membangun pabrik-pabrik senjata dan yang lainnya, kata beliau, fatahqiqul quwwatil madiyati amrun badahi idz labudda min bina'i masani'il aslihati wa ghairiha walakin labudda qabla kulli syai'in min al-'audati as-sahihati ila ad-din kama kana 'alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fil 'aqidati wa fil 'ibadati wa fis suluki wa fi kulli ma yata'allaqu bi umuri syari'ah. Jadi mewujudkan kekuatan materi satu hal yang mesti. Kita memang harus nantinya untuk membangun pabrik senjata dan yang lainnya. Akan tetapi, sebelum segala sesuatu itu kita mulai, kita harus kembali dulu dengan kembali yang benar kepada agama kita yang hak ini. Sebagaimana yang telah dimulai oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kembali kepada akidah yang benar. Kembali kepada manhaj yang benar. Kembali kepada ibadah yang benar. Begitu juga kepada akhlak yang benar. Dan semua yang berkaitan dengan ilmu-ilmu syar'i. Jadi ini disebutkan di sini tentang masalah at-tasfiyah wa tarbiyah oleh Syekh Albani. Kita harus mulai tasfiyah dan tarbiyah ini. Sekarang kita masuk kepada pasal yang ketiga atau bab yang ketiga tentang majalah tasfiyah. Tentang bidang-bidang tasfiyah ini banyak sekali. Jadi tasfiyah ini harus ada. Karena apa? Karena antara yang benar dengan yang batil itu selalu bertarung. Jadi sejak Allah SWT menciptakan manusia, kebenaran dan kebatilan selalu dalam pertarungan. Kebenaran itu hanya akan menang melawan kebatilan di saat para pelakunya berdakwah menuju kebenaran berdasarkan ilmu dengan sebaik-baiknya serta membelanya dengan segala kekuatan. Karena Islam itu sendiri berlandaskan dakwah, dan dakwah ini harus dengan apa? Dengan apa? Dengan ilmu. Ayatnya dalam surah apa? Dalam surah Yusuf ayat 108. Jadi orang yang berdakwah harus dengan ilmu. Dan kekuatan Islam ini tergantung dari kekuatan dakwah. Kekuatan Islam ini tergantung daripada kekuatan dakwah. Dan dakwah ini harus dasarnya ilmu. Semakin kuat dakwah ini, dakwah yang hak ini, semakin kuat umat ini. Semakin lemah dakwah ini, maka semakin lemah umat ini. Ya tergantung kepada dakwah. Dan dakwah ini harus dengan dasar ilmu. Jadi kalau Islam ini berlandaskan dakwah, maka kekuatannya dari zaman dahulu sampai sekarang tergantung daripada kekuatan dakwah. Dan kelemahannya juga tergantung daripada kelemahan dakwah ini. Maka dakwah ini harus ada. Dan dakwah ini harus terus berjalan. Dan dakwah ini juga harus dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu, tidak akan berhasil. Malah merusak. Jadi samping kita harus ada ilmu dalam mendakwakan ini. Kemudian juga ada cara bagaimana dakwah yang telah dicontohkan oleh para sahabat. Tanpa itu, mungkin orang akan memulai dakwahnya dengan cara yang tidak sesuai dengan manhaj salaf. Jadi harus memulai dakwah seperti yang dimulai oleh para anbiya wa rusul, yaitu memulai dengan dakwah tauhid. Dan juga ada kemauan yang keras dari orang-orang yang berdakwah ini. Bapak Rasulullah adalah orang-orang yang haris, berkemauan keras untuk menyebarkan dakwah ini. Dan antum bisa lihat bagaimana Rasulullah haris al-hidayatin nas, berkemauan keras untuk menunjuki manusia ini. Haris ala hidayatin nas. Ketika di Mekah berkali-kali Rasulullah mengumpulkan orang menjelaskan tentang Islam ini. Kemudian mendakwakan mereka ketika musim haji. Didakwakan mereka. Dicari orang-orang yang mau mendengar dakwah ini. Sampai dakwah ini berhasil dan berkembang. Dan semua itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dakwah ini bisa berkembang kalau memang dari dai-dai yang berilmu, yang benar, mereka mendakwakan dakwah ini. Sebab antum lihat ya, bahwa tersebarnya akidah-akidah yang sesat, firqah-firqah yang sesat, beda-beda dan yang lainnya, ini banyak sekali. Maka untuk melawan kesyirikan, firqah-firqah yang sesat, ini butuh orang-orang yang betul-betul semangat dalam dakwah yang mereka berlandaskan ilmu Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Di sini disebutkan, jadi untuk kita lepas dari berbagai macam kesesatan, firqah-firqah, penyimpangan-penyimpangan, beda-beda, maka kita dalam dakwah ini juga harus tasfiyah. tasfiyah agama dan yang berkaitan dengannya dan apa-apa yang baru. Nah, tasfiyah ini disebutkan di sini, tasfiyah ini mempunyai majalat katsirah, muta'addidah. Tasfiyah ini mempunyai bidang-bidang yang sangat banyak. Yang pertama yaitu bidang akidah. Yang pertama yaitu bidang akidah. Jadi Islam ini sampai kepada kita, wahyu yang mulia ini Al-Quran dan Sunnah, ini sampai kepada kita, ini bersih, tanpa khurafat, tanpa ada kekotoran, tanpa ada penyimpangan. Tapi tatkala manusia mulai jauh dari menempuh jalan yang telah ditempuh oleh Ahlul Hadis dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, maka mereka jatuh dalam kesyirikan. Mereka jatuh dalam penyimpangan. Mereka jatuh dalam ta'til, ta'wil, tahrif tentang sifat-sifat Allah. Dan yang lainnya. Dan yang seperti ini harus ditasfiyah. Jadi mulai tentang masalah yang kecil saja dulu, dari yang dasar, yang dasar. Tentang la ilaha illallah. Kita mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tentang la ilaha illallah ini, kaum muslimin mengucapkan tapi mereka tidak tahu. Ada yang mengartikan la ilaha illallah itu ya cukup dengan la ilaha illallah. Tidak ada ilah melainkan Allah. Sudah. Tapi konsekuensinya bagaimana? Nah ini harus ditasfiyah. Pemahaman ini, banyak kaum muslimin yang salah. Banyak kaum muslimin yang salah. Hanya mengucapkannya saja, berzikir dengan itu, tapi tidak tahu tentang mananya. Mana yang benar la ilallah artinya la ma'buda bihaqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. La ilallah mempunyai dua rukun. Yang pertama apa? Yang pertama nafi. Yang kedua isbat. Bahwa la ilallah itu mempunyai dua rukun. Yang pertama nafi, yaitu menafikan semua yang disembah selain Allah. Yang kedua isbat, artinya isbatul ibadah lillahi wahdah. Menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Nah ini harus diajarkan kepada kaum muslimin, karena mereka salah memahami la ilallah. Bahkan ada di antara mereka dalam memahami la ilallah dengan la ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ini tidak benar, karena banyak yang disembah selain Allah. Tapi sesembahan yang disembah selain Allah tidak benar. Karena kita artikan la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Kemudian juga ada yang mengartikan tentang la ilallah ini sebatas tauhid rububiyah. Ada yang mengartikan la ilallah itu artinya la khaliqa illallah, la raziqa illallah, la malika illallah, la mudabbira illallah. Ini tauhid rububiyah. Kalau sebatas ini saja, orang-orang musyrikin pun mengakui tentang rububiyah Allah. Kaum musyrikin mengakui. Tapi yang dikehendaki tentang la ilallah ini, yaitu bagaimana mereka memahami la ilallah dan mereka mewujudkan la ilallah ini dalam bentuk ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Berdoa hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Meminta kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Minta tolong kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Mengharap, takut hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Jadi semua ibadah ditujukan kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Ini pemahaman ini yang harus dijelaskan kepada umat. Umat banyak yang belum paham tentang la ilallah yang dasar ini. Tentang masalah akidah yang dasar, tentang syahadat. Kalau antum jelaskan dalam khutbah Jumat, ya, kalau antum jelaskan, itu tiap khutbah Jumat banyak sekali yang bisa kita jelaskan tentang la ilallah dari penjelasan para ulama Ahlussunnah. Jadi ini yang dijelaskan oleh para dai itu pada tauhid rububiyah, ini salah. Justru yang dikehendaki dengan la ilallah itu tauhid uluhiyah. Makanya mereka tidak mau, orang-orang musyrikin, ketika disuruh oleh Rasulullah, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, kalian akan bahagia, kalian akan menang. Mereka tidak mau. Karena konsekuensinya apa? Dengan mengatakan la ilaha illallah, berarti harus meninggalkan berhala. Meninggalkan semua yang disembah selain Allah. Yang itu mereka tidak mau. Sehingga mereka mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu dijadikan satu Tuhan? Ini sangat mengherankan, kata mereka. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sangat mengherankan, kata mereka. Mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka tahu konsekuensi dari la ilaha illallah itu meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Adapun sekarang umat Islam mengucapkan kalimat itu, tapi mereka masih meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah. Dan ini ada di tengah-tengah kaum muslimin, dan ada dai-nya, ada kiai-nya, ada ustadz yang mengajak kalau seperti itu. Makanya ini harus ditasfiyah, dijelaskan kepada umat bahwa itu salah, bahwa itu syirkun akbar, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Lebih besar dosanya orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, lebih besar dosanya daripada dosa zina, khamr, judi, riba, dan semua yang ada dosa itu. Syirik ini akbarul kabair, kata Rasulullah SAW, yang dikatakan oleh Allah, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang amat besar. Dan Nabi mengatakan, ketika sahabat bertanya Rasulullah, nah kata Rasulullah, alau nabiukum bi akbaril kabair, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Nabi menyebut, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, uququl waliyah, durhaka kepada orang tua. Ini dosa besar yang paling besar. Kemudian menjadi saksi palsu. Jadi ini harus dibersihkan dulu. Tentang tauhid al-uluhiyah ini, yang orang memahami tentang la ilallah dengan pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Sebab hanya sebatas tauhid, apa? Rububiyah. Dan juga banyak orang menulis tentang kitab-kitab yang berkaitan tentang tauhid ini, tauhid rububiyah. Kalau rububiyah, hatta orang kafir pun mengakui, wala in sa'atau man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Seandainya engkau tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Antum lihat lagi bahwa orang-orang musyrikin mengakui tentang rububiyahnya Allah dalam surah Yunus di ayat 31. Dalam surah Yunus, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Katakanlah, siapakah yang memberikan rezeki dari langit dan bumi? Siapakah yang memberikan pendengaran, penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur semua urusan ini? Mereka semua akan jawab. Orang-orang musyrikin akan menjawab, Allah. Faqul afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Jadi mereka mengakui, dan ini disebutkan juga dalam surah Al-Mu'minun dan yang lainnya. Jadi kita ikhwanul fiddin azakumullah harus tasfiyah ini yang berkaitan tentang la ilaha illallah, berkaitan dengan masalah akidah ini. Belum lagi yang lainnya, antum bisa lihat yang berkaitan tentang tauhid al-uluhiyah ini, antum bisa baca kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu sangat bagus sekali pembahasan dan juga dengan syarahnya dari kitab Fathul Majid, kemudian Taisir Al-Aziz Al-Hamid, dan juga yang lain. Itu bagus pembahasan tentang tauhid. Di situ antum baca bagaimana penyelewengan kaum muslimin terhadap tauhid ini, tentang akidah ini yang harus kita luruskan. Dan Nabi sendiri melakukan seperti itu. Ketika ada orang yang menyimpang langsung, seperti ada orang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, demi Allah dan demi engkau Muhammad, langsung ditegur Rasulullah, aja'atani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah? Tapi katakan Masya Allah wahdah, dengan kehendak Allah semata, tidak karena aku, tapi dengan kehendak Allah semata. Kemudian juga ketika ada orang-orang yang baru masuk Islam, mereka meminta kepada Rasulullah waktu perang Hunain, mereka mengatakan ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, berikanlah kepada kami dzatu anwat, nama satu pohon yang biasa orang-orang kafir, orang-orang musyrik Mekah pada waktu itu menggantungkan pedangnya supaya pedangnya menjadi sakti. Nah, orang-orang yang baru masuk Islam ketika itu mengatakan, jadikan ya Rasulullah kepada kami pohon Zatu Anwat sebagaimana mereka orang-orang kafir punya Zatu Anwat. Nabi marah ketika mendengar itu. Nabi marah kepada mereka dengan sangat marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian mengucapkan kalimat itu seperti orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf. Jadikanlah kepada kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Kemudian Nabi mengatakan sesungguhnya kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa, sampai mereka masuk ke lubang biawak, kalian pun akan ikut. Marah Rasulullah SAW. Jadi Nabi mengtasfiyah ketika ada penyimpangan akidah, langsung ditegur oleh Rasulullah SAW. Hatta dalam kondisi perang pada waktu itu, dalam kondisi perang ditasfiyah oleh Rasulullah SAW. Jadi tentang masalah tauhid al-uluhiyah ini banyak sekali penjelasannya. Ya, bisa nanti antum lihat dan baca dan perlu dikaji lagi. Itu tentang kitab tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan juga syarahnya Fathul Majid, atau syarah yang lainnya, atau syarah juga yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, yaitu Al-Qaulul Mufid, juga oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di Al-Qaulus Sadid, dan yang lainnya. Kemudian yang berkaitan tentang tauhid al-asma wa sifat, di sini disebutkan oleh Syekh Ali Hasan tentang asma wa sifat. Kita sebagai seorang muslim, kita wajib mensifatkan Allah sebagaimana Allah mensifatkan dirinya dalam Al-Quran dan yang telah disifatkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh kita ta'til, mengingkari. Tidak boleh kita tamfil, menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak boleh. Tidak boleh kita ta'wil, tidak boleh kita menta'wil atau mentahrif, menyelewengkan makna dan lafadznya kepada makna yang lain. Dan tidak boleh kita ta'yif, tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Selanjutnya, beliau juga menjelaskan ini yang wajib kita tempuh ya. Sebagai seorang muslim, dalam menetapkan sifat-sifat Allah, kita tetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan. Sebagaimana ditetapkan oleh Rasulullah SAW tentang sifat-sifat itu. Tidak boleh kita ta'til, tidak boleh mengingkari. Tidak boleh tahrif atau ta'wil. Tidak boleh juga kita tashbih dan tamzil. Tidak boleh kita takyif, menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Tidak boleh mengingkari sifat Allah. Sebagian atau seluruhnya tidak boleh ta'til, seperti Jahmiyah dan Mu'attilah. Mereka ini, maka dikatakan mereka orang-orang kafir, kufar, sebagaimana perkataan Imam Ahmad, mengingkari sifat-sifat Allah. Kemudian tidak boleh kita menyelewengkan arti yang sebenarnya atau lafadznya kepada makna yang lain. Seperti disebutkan dalam ayat Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, Allah istiwa di atas arsy, tidak boleh dikatakan istaula. Artinya Allah berkuasa, tidak boleh. Ini tahrif namanya. Dan tahrif ini sesat. Pemahaman yang sesat. Atau mengatakan yanzilu rabbuna ila sama'i dunya, Allah turun ke langit dunia, artinya turun rahmatnya, tidak boleh mengartikan seperti itu. Allah turun, ya Allah turun. Tentang bagaimana turunnya, wallahu a'lam. Tidak boleh kita tanya. Tapi kita wajib menetapkan sebagaimana yang Allah Rasul menetapkan. Yang ketiga, tidak boleh kita tasybih, tidak boleh tamtsil, karena tidak ada yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada satu pun yang sama dengan Allah, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Tidak boleh menyamakan. Tidak ada satupun yang sebanding dan setara dengan Allah. Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Kemudian yang keempat, tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana kaki Allah. Tidak boleh kita tanyakan. Tidak boleh. Tidak ada seorang sahabat pun yang pernah bertanya kepada Rasulullah tentang masalah ini. Tidak ada. Karena tidak boleh kita bertanya, selama-lamanya tidak boleh kita tanya tentang sifat Allah itu bagaimana. Tidak boleh. Tidak ada seorang sahabat pun yang bertanya kepada Rasulullah tentang sifat Allah bagaimana. Bagaimana wajah Allah? Tidak boleh. Karena apa? Allah tidak menjelaskan. Dan Rasul tidak menjelaskan. Kalau tidak jelaskan, kita wajib taslim. Sami'na wa ata'na. Tidak boleh kita bertanya. Ini harus kita perhatikan. Makanya Imam Malik rahimahullah, ketika ditanya Imam Malik tentang istiwa Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, kaifal istiwa? Imam Malik tanya, kaifal istiwa? Bagaimana istiwanya Allah? Imam Malik, menurut penjelasan Syekhul Islam dalam fatwanya, Imam Malik tunduk sampai keringatnya bercucuran. Karena belum pernah ada yang bertanya masalah ini. Dari zaman Rasulullah sampai zaman tabi'in belum pernah ada. Setelah itu, setelah Imam Malik tunduk, kemudian Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lumun wal-kaifu majhulun wal-imanu bihi wajib was-su'alu anhu bid'ah. Kata Imam Malik rahimahullah bahwa istiwa itu ma'lum. Tentang kaifiat istiwanya Allah tidak ada yang tahu. Majhul. Mengimaninya adalah wajib dan bertanya tentang masalah itu adalah bid'ah. Ya, tidak boleh kita bertanya tentang sifat Allah SWT. Bagaimana sifat Allah? Tidak boleh. Atau bagaimana Allah turun ke langit dunia? Tidak boleh. Jadi ingat, tidak boleh kita bertanya tentang sifat Allah itu. Kemudian, ikhwan fiddin, azakumullah, di antara lagi yang perlu ditasfiyah, yaitu tentang masalah Allah istiwa di atas arsy, Allah berada di atas langit. Kata Syekh Ali Hasan, bahkan kata Syekh Al-Bani, kalau antum tanyakan kepada ulama-ulama Al-Azhar di Mesir tentang ain Allah, mereka tidak akan bisa menjawab. Ulama Al-Azhar di Mesir kamu tanyakan, kata Syekh Al-Bani, tentang ain Allah, di mana Allah, mereka tidak bisa menjawab. Sedangkan jariah seorang budak di zaman Rasulullah bisa menjawab ain Allah. Karena apa? Karena mereka dilatar belakangi dengan ilmu kalam, dengan filsafat, dengan firqah-firqah yang sesat yang mereka pelajari. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak ada di atas alam, tidak di bawah alam, tidak di kanan, tidak di kiri. Itu pendapat mereka. Dari pelajaran mereka tentang ilmu filsafat dan ilmu kalam itu. Dari situ ketika ditanya di mana Allah, dia tidak tahu. Karena apa? Ilmu yang mereka pelajari, mereka yakini bahwa Allah itu la fawq wala tahat, la shimal wala janub, wala syarq wala gharb, la dakhil al-alam wala kharijahu, la muttasilun bi wala munfasil. Bagaimana? Jadi mereka katakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Tidak di utara, tidak di selatan, tidak di timur, tidak di barat. Tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Tidak etisol berhubungan dan tidak juga berpisah. Lantas di mana? Lantas antum beribadah menyembah siapa? Kalau antum gak tahu tentang Allah yang antum sembah. Karena apa? Karena belajar ilmu filsafat. Belajar ilmu kalam. Dari dasar itu mereka bingung. Kalau mereka dasar manhaj yang benar, cukup kita ambil dalil. Ketika Rasulullah bertanya kepada seorang budak, aina Allah, di mana Allah itu? Dijawab, fis sama. Di langit. Waman ana, siapa aku? Anta Rasulullah. Engkau Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami? A'tikha fa innaha mu'mina. Merdekakan dia karena dia seorang mu'mina. Jadi Allah ketika ditanya di mana? Di langit, di atas langit. Dan dasarnya jelas. Dengan dasar ayat-ayat Al-Quran. Dengan dasar hadis Nabi yang sahih. Dengan dasar penjelasan para sahabat, dengan dasar akal, dengan dasar fitrah, menunjukkan bahwa Allah di sana. Makanya dikatakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu lil Ali Al-Ghaffar, fa fil khabari mas'alatan. Dalam hadis ini ada dua masalah. Kata beliau, syar'iyatu qaulil muslim aina Allah? Disyariatkannya perkataan seorang muslim aina Allah? Di mana Allah itu? Wa thaniha qaulul mas'ul fis sama. Yang kedua, perkataan orang yang ditanya itu di langit. Faman ankara hatainil mas'alataini fa innama yunkiru 'alal mustafa sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengingkari dua masalah ini berarti dia mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kita bertanya tentang aina Allah, di mana Allah, dan ini sunnah. Orang Nabi yang bertanya seperti itu. Yang kedua, jawabannya tidak boleh yang lain. Allah fis sama, Allah di atas langit. Dan ayatnya banyak dalam Al-Quran. Seperti sabbihis marabbikal a'la. Sucikanlah Allah yang maha tinggi. Atau dalam surat Al-Baqarah, a'amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Kemudian juga, wahuwal qahiru fauqa ibadihi. Dan Allah yang berkuasa di atas hamba-hambanya. Atau dalam surah Fatir, ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Naik kepada Allah itu kalimat-kalimat yang baik. Dan amal saleh itu naik kepada Allah SWT. Banyak sekali. ayat-ayat dan juga hadis Nabi. Ketika kita sujud kita membaca Subhan Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Banyak puluhan hadis tentang masalah ini. Jadi banyak kaum muslimin yang belum tahu tentang masalah ini. Bahkan duat, dai-dai, karena mereka memahami dengan pemahaman Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah dan yang lainnya, sehingga mereka tidak mau menjawab tentang Allah itu di mana. Padahal kita jelaskan Allah di langit dan itu ketentuannya dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi SAW yang sahih. Jadi ini juga tentang masalah akidah yang harus ditasfiyah, dimurnikan, dibersihkan. Dan kita jelaskan kepada umat tentang masalah ini. Dan juga yang berkaitan dengan masalah akidah lagi, yaitu di sini disebutkan seperti orang yang menyelewengkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi tentang masalah ini, yaitu tentang mu'affilah, musyabbihah, kemudian juga orang-orang yang mereka menta'wil, muharrif, ta'wil sifat-sifat Allah. Seperti disebutkan di dalam kitab Jauharatul Tauhid. Jauharatul Tauhid ini dipelajari di pondok-pondok di seluruh Indonesia. Ya, mereka punya pegangan namanya kitab Jauharatul Tauhid. Ini kitab akidah Asy'ariyah ini. Dia mengatakan begini dalam kitab Jauharatul Tauhid, wa kullu nafsin awhama tashbiha awilhu aw fawwit warum tanziha. Dalam kitab Jauharatul Tauhid, yang kitab ini pelajari di pondok-pondok di Indonesia ini, bahwa setiap nafs yang dibayangkan tasbih, ada penyerupaan kepada sifat Allah, awilhu, ta'wilkan sifat itu, aw fawwit, atau serahkan maknanya kepada Allah, warum tanziha, dan tolaklah itu dan tujukanlah kamu untuk mensucikan Allah SWT. Jadi kalau ada nas yang dibayangkan seolah-olah menyamakan sifat Allah, ta'wil. Jadi seolah-olah umumnya sifat tentang masalah yadullah, tangan Allah. Yadullah, tangan Allah. Kata mereka kalau dikatakan yadullah, tangan Allah, berarti sama dengan manusia. Kata mereka begitu. Ini kata mereka nih Asy'ariyah. Kalau dikatakan yadullah, tangan Allah, berarti sama dengan tangan manusia. Kalau sama, kita ta'wil, kata mereka. Dan kita tahu ini, yaitu awilhu. Bagaimana ta'wilnya? Tangan itu diartikan dengan yadullah dengan apa? Dengan kekuasaan, dengan kekuatan, dengan nikmat oleh mereka. Dita'wil. Seperti umpamanya turunnya Allah ke langit dunia, yanzilu rabbuna ila sama'i dunia, turunnya Allah ke langit dunia. Kata mereka kalau turun Allah ke langit dunia berarti sama dengan manusia turun. Kalau gitu ditawil, yang turun apanya? Rahmat Allah, kata mereka. Ini sudah tawil, ini sudah tahrif, ini sudah menyimpang, tapi ini masih dipelajari. Maka ini harus ditasfiyah, diganti dengan kitab-kitab yang benar sesuai dengan manhaj salaf, dan diingatkan umatnya dari yang seperti ini. Ya, sampai di sini dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.